cinta di ko hati. Tolong kasih saya kesempatan dan izinkan saya untuk pulang, untuk kembalikan semua seperti dulu lagi. Selalu rindu ko, masih membutuhkan ko, seterus memikirkan ko, mimpi ko setiap malam. Dan saya bingung entah harus bagaimana lagi sekarang. I wanna try, sorry cause I make you cry. Don't worry, I can be hero kali ini untuk perbaiki semua kekacauan yang terjadi. Kini ku sesali, izinkan ku untuk membawamu. Tak sanggup ku menahan rindu ini membunuhku. Sudah ku jalani hidup tapi temui jurang. Biarkan saya duduk di kamu hati dengan tenang. Sama rindu ku, selalu ingat ku dan masih butuh ku. Bisa lupa ko, tersayangku. Kan menyesal karena sapu salah yang buat tak kini terjatuh dan kalah. Tersadar hanya ko tempat ternyaman. Izinkan satu pulang pada ku pelukan. Selalu rindu ko, saya masih membutuhkan ko. Saya terus memikirkan ko, mimpi ko setiap malam. Saya bingung entah harus bagaimana lagi sekarang. Ku di mana, sayang? Konsen curhat dengan my friend tentang sapu hati yang supat tadi momen. Ni hati yang su tinggal sebelah, rambut terbelah dan itu setelah. Apakah kau tu sepatu salju Cinderella yang su hilang dalam dongeng sumpah sa trarela. Di mana sa dibela dan itu pun kendala. Ada hati kau gas tinggal kau tra pulang tu masalah. Tak habis sapu rasa sapu cinta sa akui. Di mana kau kembali sa bisa untuk temui. Di mimpi pun selalu dan selalu ku hantui. Teringat direnggang pun tong dua pun melalui. Tetapi ku su hilang, hilang pun entah kemana. Apakah dengan ini bisa kembali bersama. Berjalan seirama, tak lagi berkelana. Saya masih menunggumu kembali. Selalu dalam istana. Selalu rindu ku, saya masih membutuhkan.